Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikil asma'il husna. Waddayyanu ma'nahu al-mujazi wal-muhasib. Wallahu jalla wa'ala yajma'ul awwalina wal-akhirina yawmal kiyamati uratan laysa alayhim thiyab. Hufatan bila ni'alin. Gurlan ay ghayru muhtatinai. Wairu muhtatinina buhman laysa ma'hum shay'un min mata'id dunya thumma yujazihim wa yuhasibuhum 'ala ma qaddamu fi hayatihim ad-dunya min a'mal in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad-din. Wa nusalli wa nusallim ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama Allah Jalla wa ala Ad-Dayyan. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, Ad-Dayyan ma'nahu al-mujazil muhasibu. Di antara nama-nama Allah ada namanya Ad-Dayyan. Ad-Dayyan maknanya adalah yang al-mujazi, yang akan memberikan ganjaran, balasan, al-muhasib, yang akan menghitung segala macam amalan hamba dan akan memberikan balasan atas amalan tersebut. Maka Allah Jalla wa'ala akan mengumpulkan seluruh makhluk dari awal hingga akhir di hari kiamat dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, tanpa alas kaki, dalam keadaan tidak berkhitan, dan dalam keadaan tidak membawa apapun daripada segala sesuatu yang dimiliki di dunia. Kemudian Allah akan memberikan bagi mereka balasan dan akan menghisab semua yang mereka lakukan atas apa yang mereka lakukan dahulu di dunia dari segala macam bentuk perbuatan-perbuatan mereka. Jika perbuatan itu baik, maka Allah akan menghisab perbuatan tersebut, akan memberikan balasan kebaikan. Jika perbuatan yang mereka lakukan di dunia buruk, maka Allah akan menghisab segala keburukan mereka dan akan memberikan balasan baginya. Jadi makna Ad-Dayyan adalah Tuhan yang menghisab kemudian memberikan balasan. Naam. Qala ta'ala, اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وقال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله برفرمان mengenai namanya Ad-Dayyan. Adapun nama Ad-Dayyan hanya termuat dalam sunnah dengan lafaznya. Tapi yang menyebutkan bahwasanya Allah akan memberikan balasan di hari kiamat, akan menghisab, banyak dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat. Di antaranya Allah berfirman, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat." Hari ini akan diberikan balasan setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah dialah yang begitu cepat hisabnya. Juga Allah berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista, dan kami akan letakkan timbangan yang adil yaumil qiyamah, di hari kiamat. Fala tudzlamu nafsun syai'an, tidak akan dizalimi sedikit jua pun jiwa. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, meskipun sebesar ya, meskipun sekecil biji sawi dan semacamnya, biji bayam, ya, atau lebih kecil daripada itu. Ataina biha, semua amalan yang diperbuat manusia sekecil apapun akan kami datangkan di hari kiamat. Akan Allah datangkan dan akan berikan balasan. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami yang menghisab semua amalan-amalan hamba. Nah. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى Inna Allah la yadlimu misqala dharrah wa in taku hasanatan yudaifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Allah juga berfirman dalam surat Az-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun dari kebaikan, dia akan lihat. Ya, dharrah dalam bahasa Arab adalah sejenis binatang yang paling kecil diketahui bangsa Arab, lebih kecil daripada semut. Dharrah diterjemahkan sebagian orang, ya, biji sawi, biji bayam. Sebagian menerjemahkannya dengan atom. Hanya Allah yang tahu. Bangsa Arab tak tahu yang namanya atom. Ya, partikel terkecil. Yang penting sesuatu yang sangat kecil, Allah akan, ya, perlihatkan kepada manusia atas segala yang mereka lakukan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal sekecil apapun, melakukan sekecil apapun daripada keburukan, pasti akan dia lihat. Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa 40, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzalimi amalan hamba, amalan hamba-hambanya sekecil apapun. Jadi apapun yang kita buat, sekecil apapun yang pernah kita lakukan, berinfak dengan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, bahkan senyuman yang kita berikan kepada seseorang, ada sampah di masjid kita ambil, kita simpan, kita buang di luar, sekecil apapun, Allah tak akan pernah menzaliminya. Maksudnya dengan tidak memberikan balasan, pasti diberikan balasan. Wa in taku hasanatan yudhaifha, bahkan jika itu kebaikan, walaupun sekecil apapun akan dilipat gandakan, minimalnya 10 kali lipatan. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan berikan dari sisinya ganjaran yang besar. Ya, tidak ada yang terluput. Zikir yang kita lakukan, bacaan yang kita bacakan, satu huruf 10 kebaikan, ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita ucapkan dalam banyak keadaan. Berapa huruf dalam bismillahirrahmanirrahim? Ya, bismi saja 3, sudah 30 kebaikan. Allah ada 5, ya. Jadi begitulah segala macam bentuk kebaikan, sekecil apapun akan dihisab dan akan diberikan balasan. Itulah makna dari nama Allah Ad-Dayyan. Naam. Wa qala ta'ala, yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhaddirukumullahu nafsah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Ya, ayat semakna sebagaimana termuat dalam surat Imran ayat 30. Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdhara. Ingatlah pada satu hari setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat akan ditampakkan di hari kiamat, dihadirkan. Ya. Sekecil apapun kebaikan tersebut, dan apa yang diperbuat oleh jiwa di dunia berupa keburukan, ya, maka dia ingin kalaulah dijauhkan antara dia dan antara perbuatan tersebut ganjarannya, ya, jarak yang jauh. Ingin andai kata dijauhkan segala macam balasan atas keburukannya dari dirinya, ya, kalau dapat dijauhkan sebagaimana jauhnya timur dan barat, maka itulah yang diinginkan. Ya. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, maka Allah ingatkan kalian, waspadalah kalian, hati-hatilah kalian dengan Allah Jalla wa Ala atas apa yang kalian lakukan, yang kalian perbuat. Ya, kalau tergelincir, wallahu raufum bil ibad. Allah itu begitu cintanya, begitu sayangnya, kasihnya kepada hamba-hambanya, segera bertaubat. Memang tak mungkin kita hidup tanpa dosa. Tak mungkin kita tak tergelincir ke dalam kesalahan. Karena memang diri kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kejahilan, sifat kezaliman. Ya, namun segeralah bertobat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Naam. Wa yaumul qiyamati yusamma yaumaddin li'annahu yaumul jazai wal hisabi. Qala Allah Ta'ala maliki yaumiddin ay maliku yaumil jazai 'alal a'mali wal hisabi biha. Naam. Dan hari kiamat disebut dengan nama Yaumuddin. Maliki Yaumuddin. Arti Yaumuddin, ya, disebut dengan Yaumuddin karena pada hari itu Yaumul Jazai wal Hisab adalah hari segala macam amalan manusia akan dihisab dan diberikan ganjaran. Itulah makna ad-din. Arti Yaumuddin, Yaumul Hisabi wal Jaza, hari di mana seluruh amal manusia dihisab kemudian diberikan ganjaran. Maliki, dialah raja di hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Allah berfirman Maliki Yaumiddin, ai maliku yaumil jaza, dialah pemilik hari yang akan diberikan semuanya ganjaran. Alal a'mali wal hisabi biha, atas segala amalan dan akan dihisab. Naam. Yadullu ala dhalika qawlu ta'ala yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq ay hisabuhum. Ya. Allah berfirman dalam surah An-Nur, yawma idhin, pada hari itu, yuwaffihimullahu dinahum, Allah akan sempurnakan atas mereka dinahumul haqq, akan sempurnakan hisab mereka dengan benar dan akan menyempurnakan balasan atas apa yang mereka perbuat dengan benar pula. Naam. Wa qawlu ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Wa qawluhu ta'ala al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ya, Allah berfirman dalam surah Ghafir 17, al-yawma, pada hari ini yaitu kiamat, tujza kullu nafsin bima kasabat, akan diberikan ganjaran setiap jiwa dengan apa yang dia perbuat. Dalam surah Al-Jathir ayat 28 Allah mengatakan al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Ingatlah pada hari ini kalian akan diberikan ganjaran atas apa yang kalian lakukan dahulu di dunia. Naam. Wa qawlu ta'ala a inna lamadinun ay majziyuna muhasabuna. Ya, dalam surah As-Saffat ayat 23 Allah mengatakan a inna lamadinun. Mereka bertanya, apakah kami akan majziyuna muhasabun, akan dihisab dan akan diberikan ganjaran? Ya, naam. Wa idza 'arafa al-'aqilu anna rabba subhanahu dayyanun wa anna yawmal qiyamati yawmu jazaa'in wa hisabin wa annahu sayalqa Allaha dhalikal yawmi la mahalah wa annahu fi dhalikal yawmi sayajidu a'malahu kullaha muhdaratan khayraha wa sharraha hasanaha wa sayyi'aha fa innahu sayuhsabu lidhalikal yawm hisabahu wa yu'addu lahu 'iddatuhu sayahsibu lidhalikal yawma hisabahu wa ya'uddu lahu 'iddatuhu. Naam. Kata beliau, wa idza 'arafa al-'aqilu anna ar-rabb subhanahu dayyan, jika hamba makhluk yang berakal telah mengetahui bahwasanya Allah dialah Tuhan yang Maha Suci, dayyan, akan menghisab dan memberikan ganjaran. Wa anna yawmal qiyamati yawmu jazaa' wa hisab. Ketika hamba tahu hari kiamat adalah hari akan diberikan balasan dan akan dihisab. Wa annahu sayalqa Allah dzalikal yawma la mahalah. Dan dia tahu akan jumpa Allah hari tersebut dan tak akan mungkin tidak, pasti. Wa annahu fi dzalikal yawm sayajidu a'malahu kullaha muhdarah. Dan dia tahu, ketika dia tahu pada hari itu akan dia dapati semua amalan yang dia lakukan dihadirkan, diperlihatkan, ditunjukkan. Ya, khairaha wa syarraha, yang baik, yang buruk, hasanaha wa sayyi'ah. Ya. Fa innahu sayahsibu lidzalikal yawma hisabah. Maka hamba yang berakal akan benar-benar mengevaluasi segala macam amalan-amalannya. Ya. Maka dia siapkan segala macam bentuk, ya, amalan-amalan untuk dihisab nanti di hari kiamat. Wa ya'uddu lahu 'iddatah, dan dia akan bersiap-siap dengan segala macam persiapan untuk dihisab. andai kata ingin beruntung, persiapkanlah segala kebaikan agar dihisab Allah segala kebaikannya, kemudian diberikan ganjaran kebaikan. Ya. Rawal Imam Ahmad fi Az-Zuhdi an Abi Kilabah qala qala Abu Darda radhiyallahu anhu qala al-birru la yubla wal ithmu la yunsa wad dayyanu la yanam fakun kama syi'ta kama tadinu tudanu. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Zuhudnya dari Abu Qulabah, ya, berkata Abu Kilabah, berkata Abu Darda, al-birru la yablah, sungguhnya segala kebaikan tak akan pernah hilang. Ya, ini kaidah yang membuat kita nyaman, tentram. Segala kebaikan kita tak akan pernah hilang. Buat saja, pasti dituliskan, dicatatkan, diingat, ya, dan akan diberikan balasan. Kadang-kadang kita lupa apa yang telah kita buat dari kebaikan. Kadang-kadang kita tak peduli apa yang kita buat dari kebaikan, kita anggap remeh, temeh, sepele. Tapi tak remeh bagi Allah. Ya, boleh jadi infak-infak kita yang ikhlas, yang sedikit, mengalahkan infak-infak kita yang banyak, yang kurang keikhlasannya. Ya, mungkin saja senyuman kita, kata-kata kita yang ikhlas, yang kita tidak pernah anggap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, membesarkan ganjaran pahalanya. Sebaliknya mungkin saja apa yang kita anggap banyak ternyata tak ada makna di sisi Allah karena hilang dengan riya, dengan ujub, hilang dengan sum'ah, hilang dengan merasa ya telah memberikan jasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semacamnya. Yang jelas semuanya Allah Subhanahu wa taala akan hisab. Al-birru la yabla. Segala macam kebaikan tak akan pernah hilang dan sirna, tak akan pernah usang. Baliya bla usang, baju akan usang. Tapi kebaikan tak akan pernah usang. Mana usang? Ya, lama lambat laun jelek, lambat laun punah, binasa. Sebagaimana benda-benda yang kita miliki lambat laun usang. Tapi kebaikan tak pernah usang. Wal ismu la yunsa. Tetapi yang namanya dosa-dosa yang kita lakukan juga tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lupa, sudah banyak kita berbuat dosa, terlalu banyak sehingga kita lupa dosa-dosa apa yang kita buat. Tapi tidak akan pernah Allah lupakan. Ya. Berkata manusia di hari kiamat, "Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah." Aduhai, alangkah menakjubkan, kitab ini tidak pernah meninggalkan apapun perbuatan terkecil maupun terbesar, semuanya Allah abadikan, dituliskan. Ya. Yauma yab'atsumullahu, yauma yab'atsumullahu, mana syairnya? Yauma Yauma yab'atsuhumullahu jami'an. Ingatlah pada hari Allah akan bangkitkan mereka semua. Ya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Maka Allah beritahukan dengan segala yang mereka buat dahulu. Ahsahullahu wa nasuhu. Allah menghitung semua yang mereka buat sementara mereka melupakannya. Kita telah lupa. Jika ditanya apa dosamu setahun lalu, tak ingatlah kita. Jangankan setahun lalu, minggu lalu apa yang kau lupa, apa yang kau buat daripada dosa, kita tak ingat. Mata yang berkhianat, tangan yang berkhianat, kaki yang berkhianat, hati yang berkhianat, ucapan kita yang mendatangkan dosa berupa ghibah, tak sengaja akhirnya melantur ke sana kemari yang ghibah, namimah, banyak dosa-dosa kita. Ahsahullahu wa nasuh. Semuanya Allah hitung, ingat, dan akan memberikan ganjaran sementara kita lupa. Albirru la yabla wal ismu la yunsa. Kebaikan tak akan pernah lenyap, dosa tak akan pernah dilupakan. Waddayyanu la yanam. Tuhan Allah ad-dayyan, yang senantiasa menghisab, yang senantiasa memberikan balasan, tidak pernah tidur. Masya Allah, nikmat punya Tuhan semacam ini. La yanam, Tuhan yang tak pernah tidur. Tak pernah dia lalai dan lupa atas apa yang diperbuat hambanya. Selalu mendengar rintihan hambanya. Doa-doa hambanya. Ya. Fakun kama syi'ta. Karena itu, jadilah engkau sebagaimana kau kehendaki. Mau jadi Fir'aun, jadi. Mau jadi Namrud, jadilah. Kau mau jadi Qarun, jadi. Silahkan. Kau memilih jalannya Musa atau Fir'aun. Jalannya Ibrahim atau Namrud. Jalannya Abu Jahal atau jalannya Muhammad. Silakan kau pilih, ambil sikapmu. Fakun kama syi'ta kama tadinu tud'an. Ya. Sebagaimana kau menghisap apa yang telah kau lakukan, engkau kelak akan dihisap pula atas apa yang kau lakukan. Sebagaimana kita berusaha untuk mengevaluasi diri, ya, memperbaiki segala macam kesalahan-kesalahan, demikian jugalah Allah Jalla wa'ala akan senantiasa menghisap apa yang kita perbuat. Kama tadinu tudan. Naam. Falkayisu man dana nafsahu wa hasabaha ma dama fi daril muhlati wal amali. Wal ajizu man ahmalaha sadiratan fi ghayyiha wa adba'aha hawaha ila an yafja'ahu an nadamu. Naam. Falkayisu, orang yang cerdik. Siapakah orang yang cerdik itu? Ya. Man dana nafsahu wa hasabaha adalah orang yang senantiasa evaluasi diri, ya, menghitung dengan ketat segala yang dilakukan. Madama fi daril muhlati wal amal, selama dia dalam kampung, ya Allah berikan kita tangguh yaitu dunia, kampung kita masih bisa beramal. Dunia disebut darul muhlah, kampung yang Allah beri tangguh. Tak dibalas langsung segala yang kita perbuat di dunia ini. Nanti balasannya hari kiamat. Walaupun ada sebagian balasan-balasan dunia yang Allah berikan langsung atas kebaikan ataupun keburukan, tapi ada balasan yang lebih sempurna daripada itu nanti di hari kiamat. Darul muhlah. Ya. Orang cerdik adalah orang yang senantiasa introspeksi dirinya, menghisab dengan ketat segala macam amalannya. Di negeri ini, darul muhlah, negeri Allah beri manusia tunda. Wal amal, negeri yang manusia disuruh beramal. Ya. Kata salah seorang sahabat, al-yawma amalun wala hisab. Dan disebutkan kepada Nabi, hari ini adalah hari kita masih bisa beramal. Dan belum ada hisab untuk amalan di dunia ini. Nanti di hari kiamat, hisabun wala amal. Yang ada hanyalah hisab. Tak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sekarang belum lagi datang hari dihitungnya segala macam amalan. Nanti datangnya hari kiamat. Sekarang masih ada kesempatan beramal, maka beramallah. Al-yawma amalun wala hisab. Hari ini kita masih bisa beramal. Lepas ini kita bisa bekerja dengan niat untuk mencari nafkah bagi anak istri kita. Lepas ini kita bisa beramal saleh, bersedekah, berinfak, nyambung silaturahmi, berzikir, baca Quran. Ya. Kita bisa berpuasa. Banyak yang bisa kita buat. Karena negeri ini adalah darul amal. Al-yawma amalun wala hisab. Belum lagi datang masanya Allah akan hisab. Ghadan, besok, tatkala kita telah binasa, hisabun wala amal. Yang ada adalah hisab. Tak ada lagi kesempatan beramal. Banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal. Nah, mereka sekarang sudah meninggal itu, bagi mereka hisabun wala amal. Adalah hari hisab. Mulailah dihitung segala amalan. Diberikan ganjaran dalam barzakh. Ya, tak ada lagi amal. Setelah orang mati, tak bisa lagi beramal. Idza mata ibnu adama, inqata'a amaluh. Jika telah mati anak Adam, terputuslah amalannya. Mumpung kita masih bisa bernafas. Ya, alhamdulillah. Allah berikan kesehatan. Maka beramallah. Beraktivitaslah. Yang mendatangkan kebaikan, mengisi kebaikan-kebaikan catatan amalan kita. Wal ajizu, orang yang lemah, al ajizu orang yang lemah, lemah imannya, ya, lemah cita-citanya, lemah keinginannya untuk akhirat. Man ahmalaha sadiratan fi ghayha, adalah orang yang menyia-nyiakan dirinya, berketerusan dalam kesesatannya. Wa atba'a hawaha, senantiasa mengikuti hawa nafsunya, ila an yafja'ahun nadam, hingga akhirnya dia dikejutkan dengan kematian, ketika itulah timbul penyesalan. Herannya kita sekarang negeri yang masih bisa banyak beramal, tapi kita malas beramal. Padahal inilah kesempatan banyak yang kita bisa perbuat dari kebaikan. Kebaikan yang paling mudah, tak bisa kita berbuat banyak kebaikan apapun juga, adalah zikrullah. Itu yang paling mudah dan paling dahsyat ganjarannya. Itu pun kita abaikan. Segala macam amalan ada kesulitannya. Tapi yang namanya zikrullah, tak ada kesulitan. Ya, masya Allah. Dan hari kiamat nanti, hari yang kita sesatkan adalah hari yang ketika kita melewati waktu-waktu lengang, kita tidak berzikir kepada Allah pada waktu tersebut. Itu yang paling kita sedihkan. Semua orang ketika nanti di hari kiamat akan menyesal. Ahlu ta'at menyesal. Yang banyak buat ta'at menyesal. Ahlu maksiat lebih menyesal. Ahlu ta'at menyesal kenapa dahulu hidup tak lebih banyak beramal. Tentulah lebih dahsyat kenikmatan Allah limpahkan kepadanya. Ya. Apa cita-cita orang yang telah mati terkubur? Cita-citanya ingin dihidupkan untuk satu kali sujud kepada Allah SWT. Satu rakaat pun bolehlah. Itu cita-cita orang yang mati nanti. Sekarang kita masih bisa sholat beratus-ratus rakaat. Ya, tapi kita abaikan. Naam. Rawa Ibnu Abi Dunya fi kitabihi Muhasabatun Nafsi anil Khalifatir Rashid Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazanu a'malakum qabla an tuzan wazanu a'malakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu 'alaykum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawma an tuhasibu anfusakum al-yawma wa tazayyanu lil 'aradil akbari yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Muhasabatun Nafsi menyebutkan daripada Al-Khalifatir Rashidi Umar bin Khattab, bahwasanya Umar berkata, hasibu anfusakum, wahai manusia, banyak-banyaklah kalian introspeksi diri sekarang. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kalian dihisab, hitung-hitunganlah sekarang. Mau tidur, sebelum tidur renungi lagi apa dosa-dosa yang kau buat hari ini. Beristighfarlah, bertobatlah. Jika ada manusia yang kau zalimi, segera minta maaf, minta ampun, tunaikan hak-haknya. Seperti itu setiap harinya. Hasibu anfusakum, setiap hari kalian periksa lagi diri kalian, cek amalan kalian. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti dihisab Allah. Wazinu a'malakum qabla an tuzan. Mulailah kalian timbang-timbang amalan kalian. Sebelum nanti Allah yang timbang. Fa innahu ahwanu 'alaikum fil hisab ghadan. Kalau kalian sejak dini banyak menghisab amalan kalian, menghitung-hitung amalan kalian, memperkirakan amalan kalian bagaimana kelak dihitung Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditimbang Allah, timbang dulu. Kayak kita mau pergi ke bandara, barang banyak, takut nanti ini over, timbangannya overload. Sebelum tiba di bandara, kalau kita pergi umroh itu biasanya, pulang umroh, sibuklah beli timbangan. Ya, untuk apa beli timbangan? Hitung-hitungan. Lewat enggak ini? Oh, ini udah 40 kilo, bahaya ini. Kurangi. Supaya apa? Supaya enggak kaget. Nanti tak ditimbang-timbang sebelumnya kaget. Ternyata lebih overload, udah 50 kilo. Ya, harus bayar sama dengan harga tiket pulang balik. Maka sebelum kita ditimbang Allah, timbang dulu amal kita, perkirakan, ya apa yang kubuat ini ya? Bahaya ini, kayaknya berat timbangan keburukan. Segera taubat istighfar. Hak manusia kembalikan, hak Allah. Minta kepada Allah ampunan. Itu lebih ringan. Ya, sebelum nanti Allah langsung menghisab. Kata beliau, ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakum al-yawm. Lebih ringan kalian menghisab diri kalian sekarang sebelum nanti Allah yang hisab. Wa tazayyanu lil ardil akbar, berhiaslah kalian, bersiap-siaplah kalian menyambut hari al ardil akbar, hari dipaparkan segala yang kita perbuat, hari yang besar. Semua orang ditunjukkan kitab catatan amalannya. Subhanallah. Ya, setiap orang akan ditunjukkan atas apa yang dia lakukan dalam kitab catatan amalannya. Maka bersiap-siapnya, bersiap-siaplah, berhiaslah untuk hari tersebut dengan kebaikan-kebaikan, hiasi dirikan dengan kebaikan, kesolihan, ketaatan. Ya, yang akan kalian tuai nanti di hari kiamat. Semailah kebaikan di dunia dan pikir-pikirlah berbuat kezaliman. Ya, nanti hari kiamat dan kematian tak tahu kapan datang menjemput. Yang paling musibah adalah ketika orang mati belum sempat bertobat. Ketika mati membawa kezaliman manusia, itu yang paling masalah. Sekarang masih bisa kita perbaiki. Amalan bisa diperbaiki, kezaliman bisa dipulangkan. Tapi nanti kalau sudah mati, selesai. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafi. Hari itulah semua akan ditunjukkan, diperlihatkan atas apa yang dilakukan, tak akan ada yang tersembunyi sedikit jua pun. Sekarang masih bisa menyembunyikan keburukan di hadapan makhluk. Hari kiamat semua akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian makhluk disidang di hadapan seluruh makhluk lainnya. Ya Allah kasihani, di sidang tertutup. Fayadau kanafahu, Allah buat ada penghalang, hijab, penutup. Yang lain tak tahu dia dihisab Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah inginkan baginya keburukan akan dihisab di hadapan orang banyak. Ya. Naam. Awala yadhkuru adh-dhalimul ghasumu haula al-matla'i wa siddatil hisabi wa qaula ad-dayyani subhanahu fi dhalika al-yawm. لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أكسه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أكسه منه حتى اللطمة أولا يذكر الظالم الغشوم هول المطلع. Tidakkah orang yang berbuat kezaliman berpikir kelak bagaimana dahsyatnya huru-hara hari kiamat, wasyiddatul hisab, bagaimana dahsyatnya perhitungan Allah, wa qaulad dayyani subhana, tidak ada hari ingat apa perkataan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari tersebut yang namanya adalah ad-dayyan. La yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhul an-nar. Allah ad-dayyan akan berkata di hari kiamat, tidak layak ada seorang pun penghuni neraka masuk ke dalam mereka. Walahu inda ahadin min ahlin jannati haqqun hatta uqisahu minhu. Sebelum kusempurnakan baginya segala macam hak-haknya yang diambil oleh orang-orang dari penghuni surga, tak akan memasukkan di dalam mereka. Dia masih punya hak pada sebagian orang-orang beriman. Mungkin jadi orang-orang beriman ini berbuat kezaliman kepada orang kafir atau orang fasik. Orang beriman ini masuk surga, tapi dia punya kezaliman terhadap orang kafir. Orang kafir ini atau orang fasik ini, pelaku maksiat, tidak akan masuk neraka sampai Allah ambil dahulu haknya yang di dunia dizalimi oleh penghuni surga. Berarti akan berkuranglah kenikmatan ahli surga, akan dipindah, ditransfer kebaikannya kepada orang yang akan masuk neraka ini. Dan dengan hal tersebut akan diringankanlah azabnya di neraka. Tak akan masuk neraka dia sebelum diambil miliknya. Ini ngeri ini. Subhanallah. Ahli neraka saja yang pasti masuk neraka, tidak akan masuk neraka sebelum dikembalikan hak-haknya yang diambil oleh orang-orang penghuni surga. Ngeri kita. Sudah pasti masuk neraka, kafir dia, tapi tak akan masuk neraka sampai sepenuhnya dipenuhi hak-haknya yang diambil di dunia, tidak dikembalikan oleh orang beriman. Mengerikan sekali. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannati an yadkhul jannah. Tidaklah layak seorang penghuni surga masuk surga, wali ahadin min ahli nari indahu haqqun hatta aqsa minhu hatta latmah. Sehingga ya tidaklah layak seorang penghuni surga masuk ke dalam surga sehingga hak-haknya yang diambil oleh orang-orang yang menjadi penghuni neraka terlebih dahulu akan dia ambil bagiannya, haknya di hari kiamat. Akan menambah hisabnya di surga, menambah kedudukannya, kenikmatannya. Akan diambil daripada orang yang menzaliminya. Ya, penghuni surga ditempeleng sama orang kafir atau ditempeleng oleh pelaku maksiat, fasik, pembunuh bayaran, pembunuh berdarah dingin, pembegal dan semacamnya. Mau masuk surga, tak diizinkan Allah sampai sepenuhnya hakmu kau ambil dulu. Yang dahulu membekal dia sudah dimasukkan ke dalam, akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebelum masuk neraka, dahulu kau begal dia, putus tangannya kau buat, ya, kau tikam dia, luka, kembalikan dulu haknya, diambillah daripada orang ini, ya, kebaikan-kebaikannya. Kalau ada, kalau tak ada kebaikannya sama sekali, dosa orang-orang yang dizalimnya ini ditimpakan kepadanya sehingga menjadi ringanlah, ya, dosa-dosanya berkurang. Semakin tinggi derajat surganya, orang ini semakin dalam derajat nerakanya. Hatta latmah, walaupun satu kali tamparan, bagaimana pula dengan tikaman, bagaimana pula dengan pembunuhan, mutilasi, semuanya. Subhanallah. Demikian ikhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Insyaallah. Apakah amal keburukan-keburukan kita yang sudah diampunkan Allah juga akan ditampakkan? Ya, semua yang kita buat akan ditampakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan sekecil apapun kebaikan akan dilihat. Sebaliknya pun demikian, akan kita lihat. Tidak akan ada yang dilupakan. Semuanya Allah tulis. Setelah itu baru Allah pilih-pilih. Nah, ini sudah aku maafkan. Ini sudah aku toleransi. Semua. Catatan itu tak akan pernah hilang. Terlihat. Melihat kejelekan, sedih. Aduh, bahaya ini, bahaya. Tapi Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Ini aku ampunkan. Ini aku tutupi bagi manusia. Ini. Ya, ini kau telah bertobat, aku hapus. Tapi pasti kita lihat. Allah Ta'ala alam.